Lelakiku tercinta, tercinta. Lelakiku tersayang. Terima kasih atas semuanya. Maafkan kami bila tahapan materi hanya semangat dan keyakinan jadi keluarga besar. PSHT persaudaraan setia hati terate. Di PSHT persaudaraan setia hati terate. Lelaki jangan marah, nanti kami yang susah. Kuda-kudan tenang lelas itu sudah biasa. Di PSHT, PSHT persaudaraan setia hati terate. Di PSHT, PSHT persaudaraan setia hati terate. Di PSHT, PSHT persaudaraan setia hati terate. Di PSHT, I'm not afraid.